Siapa yang patut memberi nama pada anak yang baru lahir dan bila waktu yang dituntut oleh agama Islam? Yang patut, semua orang patut beri. Tapi yang paling berhak adalah bapa kepada baby. Nak? Ha. Bapa kepada baby. Ayah lah. Nak? Jadi kalau ayah nak letak nama Abdullah, mak kata tak sah lah bang, letak nama Daniel. Daniel, sedap sikit. Nak? Ha, maka tak apa, ayah mengalah dengan mak tak apa. Nak? Tapi kalau berbaloh, menang ayah. Tapi kita ni lelih pelik ni, jadi isteri kuat pada suami. Nak letak nama isteri letak. Saya mengandung bang. Ha, dia kata. Bukan abang mengandung. Laki dia balik, masuk dalam bilik. Nampak? Berat macam ni bila ni. Ha. Tengok nak nikah lah. Dah laki kerja tu imam je. Nak, takkanlah dapat 15 ribu tu imam. Boleh lah 1,000 sebulan. Okey dah. Nak pakai motor Honda Cup. Okey lah dah. Nah. Ha, cukup makan. Masuk minang anak perempuan dia. Nah. Ha. Ayah berkenang dah. Tok imam kampung ni. Mak tak kenang. Nah. Mak dia kata, tak ada lagi menantu kita pakai motor. Nah. Semua pakai kereta belaka. Nah, jangan awak malu bang. Nah. Ha. Jadi anak dia, ayah setuju, mak tak setuju, boleh kahwin tak? Kalau undang-undang Islam boleh kahwin dah. Tapi masyarakat lagi tak kahwin. Pasal mak lebih berkuasa. Mak Power Ranger. Tak. Neh. Bapak Power Ranger dalam rumah. Anak pula pujuk. Ayah. Pujuk amak. Ayah tak apa. Ayah kenang dah. Ayah tak kisah. Ayah suka ni. Tok Imam ayah suka dah. Makmu tu. Tak suka. Dah ayah. Kabar ke mak sekali lagi. Ayah tak berani makmu. Makmu meramuk kat gini. Takut ke mak? Ayah lah. Misha macam ulu parang. Misha. Tapi takut ke mak? Lalah kabar ke mak. Boleh lah. Tu anak kita suruh tanya. Imam masuk minang boleh lah. Yang dah. Aku kata tak boleh. Ayah. Bodohnya ayah. Berat ayah gitu. Aduhlah. Jangan paloh. Dah kita berasa bini kita nak beri nama, berilah. Dah kita tengok molek. Apalah molek ikut nama ni. Walaupun kita ada kuasa betul tu. Kasih sayang pada isteri. Tapi jangan melampau kasih sayang. Faham? Ha. Kalau nama tu mengarut, siapa tak tahu nak sebut pun tak boleh. Nak nyanyi korang. Nak solat hajat pun payah. Tok Imam pelik sekali. Nak baca telking pun tak boleh. Nak. Ha. Jangan ikut pula.